sekarang kita bikin sinau bareng supaya semua orang itu ikut berijtihad, ikut berpikir, sehingga kalau dia melakukan sesuatu adalah keputusannya sendiri, karena kelak dia juga akan bertanggung jawab sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta 5 santri Atta'awun maju ke depan. Mas Islami tadi sudah dikasih tahu. Oke. 5 ustadz, 5 santri kalau mungkin, dan 5 orang spontan dari jamaah umum. Ya, silakan. Ayo, tafadhal. Oke, Mas, 5 orang di depan kami. Enggak apa-apa ya, Pak? Ya, ya. 5 dibagi 5 titik. 5 titik itu berarti dari sana, ruangnya sampai sana, bikin 5 titik. Oke, okay. Ayo Mas, ayo. Kan nek ukuran, nek ono ukuran ini kan cetok. 5 titik, berarti ora iso ngrempel. Oke, okay, 5 titik, oke. Okay. Sekarang 5 orang berikutnya, boleh dari ustadz, boleh santri lainnya. Nggak usah salaman, bismillah, sudah ikhlas satu sama lain. Ya, langsung bergabung di 5 titik. Satu, silakan. Ayo Mbak, bergabung salah satu dari 5 titik. Ya, silakan. Monggo di mana? Ya, oke. Mas, 5 titik. Nah, toh, angel toh, milih presiden, milih angel, pemenang ini iki ya toh. Monggo Mas, 5 titik, oke. Kurang satu orang. Kurang satu. Kurang satu orang. Berarti ada yang senior, ada ustadz, ada santri atau siswa. Yo, betul. Angel tau pendidikan ki. Bul angel banget, padahal begitu sederhana. 5 titik, Pak. Coba. Aja meneh tafsir Quran sing semono kae. Menggawe 5 titik angel kaya ngono kuwi. Oke, jelas ya. Oke. Sekarang 5 orang dari jamaah umum volunteer sukarelawan silakan mengisi 5 titik. Yo, cepat. Ayo langsung naik 5 orang. 5 titik. Putri juga enggak apa-apa. Ya, Mbak. Supaya gini, gini. Kita memudahkan teknis, orang apa-apa. 3 orang anu aja berhadapan aja. Jadi tidak harus menghadap ke sana. Jadi ono ngadep rono iki loro madhep rene ben ngrempel. Ya, Mas. Ya semacam melingkar, yo. Yo. 3 orang menjadi satu kelompok. 3 orang menjadi satu kelompok. Ayo. Ini nanti cuma sementara kayak gini, nanti mereka akan, teman-teman akan cari tempat untuk berdiskusi, halakoh, nanti hasilnya akan dipresentasikan ke kita semua. Ya, betul. Oke. Tugas pertama, tentukan nama kelompok masing-masing dan siapa kepala, ketua, atau juru bicaranya. Doni memfasilitasi, Mas Imam bawa mikrofon. Saya hitung sampai berapa? Yang siap angkat tangan. Nama kelompok dan juru bicaranya. Nama kelompok Bilal bin Robah, juru bicara Yudi Purnomo. Yes, Bilal bin Robah. Ya. Nama kelompok Barokah, juru bicara. Sip, Barokah Suparjo. Berikutnya. Ya. Nama kelompok Laskar Pelangi, ketua Prabowo. Oke. Berikutnya. Al-Hidayah, oke, okay, ya, oke. Okay. Berarti sampean ini alam fikirannya penuh dengan Al-Quran. Ono Atta'awun Al-Hidayah. Iki mau apa? Barokah. Nama kelompok Abu Bakar, juru bicara Mahfud Siddiq. Abu Bakar, terus Bilal bin Rabah. Satu-satunya yang nasionalis adalah Laskar Pelangi. Itu pun juru bicaranya namanya Prabowo. Oke, okay. Oke, okay. Okay, sederhana. Siapa yang sanggup, masing-masing hanya satu, saya kasih satu pertanyaan tok. Nanti didiskusikan, terus diuraikan oleh juru bicaranya. Plus satu pertanyaan ekstra untuk semua, sama. Ya, jadi satu pertanyaan khusus, satu pertanyaan umum. Sekarang saya tanya dulu, siapa yang sanggup mendengar atau menjawab pertanyaan pertama? Yang paling cepat saya kasih. Ya, oke. Sampean ya. Sangat gampang. Karena pesannya malam hari ini adalah bagaimana Al-Quran itu kita jadikan mesin untuk memperbaiki keadaan. Tidak hanya dihafalkan dan dibaca. Tetapi kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bernegara, kebudayaan, peradaban, sosial, ekonomi, dan semuanya. Oke, pertanyaan pertama sederhana. Berapa jumlah sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah ada yang utama ataukah semuanya rata-rata dan posisinya sama saja di antara semua sifat Allah itu? Paham? Ya, jelas ya? Oke, yang kedua, siapa? Ya oke, Prabowo tak istimewakan. Ya. Di surat An-Nas, ikan kulang hubi, terus berikutnya, Malikin Nas berikutnya, ilahina. Ini urutan, ini sekedar urutan, bisa dibolak-balik, ataukah enggak bisa diapa-apain, harus seperti itu urutannya karena ada maksud dan tujuannya, atau pesannya, atau ajarannya, nilainya. Gitu ya? Oke, siap ya, Laskar Pelangi. Ketiga, oke, kelompok apa tadi, Abu Bakar. Pada saat apa Anda menghadapi Allah secara langsung, dan pada saat apa lainnya yang Anda memakai wasilah? Gampang toh? Saya sudah pengalaman bikin gini di mana-mana, kalau tak kaya pertanyaan oke-oke, hangil-hangil malah belajar. Mending sangat mendasar, sederhana, tapi nanti kita lihat imajinasi dan eksplorasi mereka seberapa. Pertanyaan ketiga sekali lagi, pada saat apa atau melakukan apa, dalam konteks apa, di mana, urusan apa, bidang apa, dan seterusnya, Anda berhadapan atau menghadapi Allah secara langsung, dan pada saat apa yang lainnya yang Anda memakai wasilah. Gitu ya. Ini mas, tak bukain dikit ya. Ada wasilah yang sifatnya akliyah, ada wasilah yang sifatnya imaniyah, ada wasilah yang sifatnya fununiyah, gitu, Pak Muzamil ya. Ada wasilah yang sifatnya ruhiyah, macam-macam wasilah. Gitu ya. Anda harus bisa menemukan kapan wasilah itu muncul atau terjadi pada yang Anda lakukan. Gitu ya. Pertanyaan terakhir, keempat. Keempat, sebelah sana, Al-Barokah. Apa bedanya takwa dengan tawakal? Bang ya. Tolong sedikit sumbangkan pemaknaan kalian atas surat At-Talaq ayat 2 dan 3. At-Talaq ayat mayyaj'allahu makhrajan yarzuqu min haitsu la yahtasib wa mayyatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh dan seterusnya. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Oke, Al-Barokah siap ya? Terakhir gampang-gampang loh, awas nek rasa jawab. Pertanyaan terakhir yang khusus ya. Apa beda antara syariat Allah dengan syariat Islam dan fikih ulama? Syariat Allah, syariat Islam, dan fikih ulama. Ketok gampang, engko ketok loh. Kuwi gampang pora. Oke, beres setiap pertanyaan. Supaya enggak terlalu lama nanti. Sekarang pertanyaan umum. Pertanyaan berlaku untuk semua, ekstra. Untuk Al-Barokah, Abu Bakar, Laskar Pelangi, Bilal bin Rabah, dan Al-Hidayah. Satu pertanyaan untuk semua kelompok. Kenapa Nabi Muhammad tidak pernah mencontohi atau mencontohkan menjadi khalifah di Madinah, betul enggak? Tapi kok sepeninggal beliau muncul khalifah 4? Ada khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jelas pertanyaannya? Rangkaiannya, apa perbedaan antara kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah dengan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 4 tadi juga di Madinah? Bedanya apa? Ketika Rasulullah dan ketika Khulafaur Rasyidin. Karena kita pada suatu hari harus ngurusi Indonesia benar-benar. Gitu ya? Oke, siap? Cuma siap, sekarang saya mohon difasilitasi oleh panitia. Anda mencari tempat masing-masing, kita kasih waktu sekitar setengah jam. Lima kelompok satu persatu akan melakukan presentasi dari pertanyaan yang sudah diungkapkan tadi. Kemudian bapak-bapak yang di depan, saya mohon untuk merespon melok anu ya, melok nuntun konco-konco kabeh dipimpin oleh moderator Kiai Haji Ahmad Muzammil. Pak Muzammil, tepuk tangan teman-teman sekalian semua. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sepuh dan semua hadirin hadirat. Ini inti acara kita pada malam hari ini. Kita sesuai dengan judul Sinau Bareng. Jadi beliau, Mbah Nun sudah menyampaikan bahwa beliau anggota FPI. Ya. Jadi Forum Pemancing Indonesia. Jadi beliau malam ini hanya memancing, apa tadi, merangsang juga gitu ya. Teman-teman semua yang lima kelompok ini untuk bisa menjawab. Dan nanti para hadirin hadirat juga gak harus sama jawabannya. Sampean semakin berbeda jawabannya semakin bagus. Jadi pulang dari sini, sampean semakin banyak pertanyaannya semakin bagus. Karena hidup itu kalau perlu ya mencari dan mencari terus. Ketemunya besok kalau sudah mati gitu loh. Nah, para yang di panggung insya Allah akan merespon satu persatu. Dan ini berhubung ada lima kelompok, jadi ini belimbing betul ya, karena apa ini pinggirnya ada lima. Dan kalau kita pakai sahabat Nabi, tadi ada Bilal bin Rabah, ada Abu Bakar, maka yang paling pertama Abu Bakar karena ini sahabat khalifah yang pertama. Kami persilahkan kepada kelompok Abu Bakar As-Siddiq untuk menyampaikan jawabannya. Kami silakan untuk berdiri. Sampean siapa namanya? Wah, orang Madura ini, silakan. Mahfud MD, silakan. Soal tadi, pada saat apa saya menghadapi Allah secara langsung, pada saat apa menggunakan wasilah? Jawabannya Ana, pada saat kita melaksanakan ibadah wajib seperti sholat, puasa Ramadan, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Pada saat apa menggunakan wasilah? Ketika kita bekerja demi keluarga, lillahi ta'ala diniatkan untuk keluarga dan berjuang untuk menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berjuang belajar ilmu agama, belajar ilmu Al-Qur'an dan lain sebagainya. Bapak-bapak semua yang ada di depan, tadi pertanyaannya kapan menghadap Allah secara langsung, kapan menghadap Allah pakai wasilah. Jawabannya dari kelompok Abu Bakar, langsung pada saat melaksanakan sholat dan ibadah mahdoh yang lain gitu ya. Sedangkan pakai wasilah ketika melakukan bekerja demi keluarga atau ibadah muamalah. Oke, bapak-bapak, para kiai juga barangkali panjenengan punya tanggapan. Ayo silakan. Saya menambahi. Jadi kalau dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman kepengin bertemu dengan Allah atau berkomunikasi dengan Allah, itu harus menggunakan wasilah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Jadi wasilah saat kita juga bisa memakai amal-amal soleh. Sebagai amalan soleh itu sebagai bentuk, sebagai wasilah kita. Amal soleh itu bisa berwujud ibadah yang makhluk ataupun ibadah yang ghairu makhluk. Kemudian kapan saat kita harus menggunakan wasilah? Dalam setiap amalan kita, amal soleh kita, terutama di dalam doa kita. Doa kita ini kan tidak akan dikabulkan oleh Allah sepanjang doa kita ini, sepanjang kita belum memberikan selawat kepada Rasul. Artinya masih kita, doa kita ini akan mu'alak. Jadi belum sampai bisa kepada Allah, setelah kita baca selawat, ada selawatnya. Karena doa sebagai mukhul ibadah, puncaknya ataupun otaknya ibadah di doa, maka sepanjang doa ini tidak kita juga berwasilah dengan baca sholawat, tidak akan sampai. Saya kira itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Ini ada sumbangan pemikiran yang lebih luas dari beliau Kiai Samar. Beliau ini ketua PCNU Sukoharjo. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Baik. Saya tanya, kan gini, Anda tanpa wasilah sholat langsung ke Allah, ya? Tapi kue sholat ki kan sekosopo sak durungi. Allah tekan kue, jatikan Allah meneh. Nah, singkini ranggu wasilah, meskipun tetap ternyata dalam doa tahiyat tetap ada sholawat, kan begitu. Jadi tetap menurut beliau tadi tetap ada wasilahnya, unsur wasilahnya. Tapi dari Allah ke Anda sehingga Anda sholat itu ada wasilahnya enggak? Kok kue sholatnya kok yang ngunuki sing Anda ni sopo? Kan uno wonge. Ustaz, wasilah yang dimaksud sini mungkin subjek sebenarnya, fa'il ya, bukan alatnya, tapi fa'ilnya. Di apa ulama, apa nabi, apa ustaz, apa siapapun maksudnya. Nah, dari Allah sampai ke Anda sholat itu kan ada. Apa kue langsung ngomong si Allah, apa kue liwat Kanjeng Nabi, apa liwat ulama? Lewat ulama. Ya, ulama kan sak durunge ulama kan? Lewat ustaz. Pak Muzamil, misalnya gini ustaz ya, kalau kue wudhu, kue nak neng Quran, pokoknya ngusap wajah, tangan, rambut, kepala, sama kaki. Tapi begitu sampai ulama, itu disempurnakan dalam tanda petik, ya toh? Ditambah niat sama urut atau tertib. Itu pun ada wasilah yang berbeda. Jadi kalau menurut Pak Muzamil, kalau Imam Syafi'i mengusap rambut itu sehelai cukup. Ya, tapi ya. Kalau Imam Hanafi harus semua rambut, seperempat rambut. Ya. Kalau yang semua rambut Imam Maliki sama Imam Hambali semua rambut. Ya, semua kepala. Yang dimaksud adalah bahwa fakta Anda sholat itu sendiri asal usulnya ada wasilahnya, gitu kan? Bahkan gue nek wudhu kayak pengen telur apa pindu apa pisan, seret ngono dok. Pengen tiga. Sopo sih ngongkon pengen telur gue, Gusti Allah. Semuanya dari Allah. Loh, enggak. Sih ngongkon pengen telur gue loh. Pak Ketua, sih ngongkon pengen telur set gue sopo. Gusti Allah langsung di Quran, apa gue tafsire ulama. Berarti wasilah. Nah, jadi rasa uwel soal wasilah ya, karena hidup itu tanpa wasilah ya enggak bisa apa-apa. Oh kue rabi ndadak ngaku koncomu mak comblang kok gitu. Wasilah itu kan mak comblang gitu ya, yang menghubungkan, jadi transformator atau katalisator gitu ya. Jadi cukup Pak Muzamil? Cukup ya. Tidak ada masalah yang terlalu krusial, tapi pokoknya karena selama ini ada perdebatan agak serius mengenai boleh wasilah apa tidak wasilah. Terutama NU sama Muhammadiyah dulu. Sekarang terbukti bahwa tidak mungkin tanpa wasilah. Bahkan Anda sholat saja asal-usulnya ada wasilah minallah ila rasul wa ilal ulama thumma ilaika. Kan itu ya Mas ya? Oke, tepuk tangan untuk Abu Bakar. Kan ada pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya bagaimana? Iya, pertanyaan kedua belum, yang belum umum. Dijawab, ayo. Kenapa Nabi Muhammad tidak menganjurkan menjadi khalifah? Tapi setelah meninggal ada khalifah 4. Jawaban kawula, khalifah itu wujudnya setelah baginda Nabi wafat. Sebelum baginda Nabi wafat, semua satu komando, yaitu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Terus sebelum baginda Nabi Muhammad wafat, beliau pesan kepada para sahabat, setelah saya wafat, nanti yang menggantikan baginda Nabi yaitu sahabat Abu Bakar. Karena apa? Sahabat Abu Bakar ditunjuk menjadi khalifah, Khulafaur Rasyidin, karena semua umurnya, semua hartanya dikorbankan demi agamanya Allah dan demi baginda Nabi Muhammad SAW. Barangkali ada yang merespon, monggo. Terima kasih. Kalau kita melihat sejarah setelah Rasulullah wafat, kita temukan ada Khulafaur Rasyidin, Abbasiyah, Umayyah, dan sampai sekarang pun kita sebetulnya kalau dilihat lebih jauh, saya melihatnya kita semua ini adalah pemimpin, dan oleh sebab itu karena lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ini menjadi pegangan kita. Oleh sebab itu buat kita semua, saya kira jamaah, kita semua ini punya tanggung jawab menjadi pemimpin. Dan ternyata yang paling susah kalau di dalam sejarah kemanusiaan, memimpin diri kita sendiri dan mengendalikan hawa nafsu kita agar supaya kita seperti kepemimpinan Rasul. Ini tantangan kita, apalagi zaman yang saat ini mulai banyak gangguan dan godaannya. Demikian. Saya ada respon. Monggo, monggo. Di saya tertarik ini masalah khalifah. Tapi tidak khilafah yang sekarang digembar-gemborkan ini. Menurut saya kalau kenapa Rasulullah tidak memberikan contoh, tidak memberikan tentang waktu di Dina, tidak memberikan contoh tentang khalifah, tapi setelah Rasul tidak ada, kemudian ada khalifah-khalifah. Pada prinsipnya, kita semuanya ini mengapa ada di dunia, tadi telah disampaikan Anun. Jadi dalam hadis Qudsi itu dikatakan, jadi sekiranya Allah itu tidak menciptakan Nabi Muhammad, ya tidak akan ada dunia dan sisinya, dan cakrawala ini tidak akan ada, termasuk kita tidak ada. Dalam hadis Qudsi dikatakan, laulaka, laulaka, laulaka, ma holaktul aflaka. Artinya karena mau menciptakan Muhammad inilah, akhirnya Allah juga menciptakan kita semuanya ini sebagai khalifah. Jadi kita semuanya prinsipnya ini sebagai khalifah yang di muka bumi ini diciptakan oleh Allah sebagai khalifah semuanya untuk mengatur dunia dan seisinya. Sedangkan di zaman Rasulullah, karena Rasulullah itu yang memiliki dunia itu memang Rasulullah. Segala tindak lakunya Rasulullah itu diremot oleh wahyu Allah ataupun atas ide-ide daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya tanya ya, jangan marah ya. Gini, tadi kan Anda punya kata-kata begini. Ketika Rasulullah belum wafat itu satu komando. Oke, kata komando ini hati-hati. Kalau ada komando berarti ada sistem otoritas. Ada kedaulatan, ada pemerintahan resmi. Tentu di Madinah selama Rasulullah ada enggak? Jadi pernahkah Rasulullah mengkomando, memerintahkan? Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi kata komando diralat ya. Diralat, oke. Hilap. Sekarang kita pakai terminologi Fakultas Ilmu Sosial Politik jurusan Ilmu Pemerintahan. Gitu ya, beliau ya. Jadi ketika Rasulullah itu tidak ada kekuasaan monolitik, tidak ada sistem otoritas. Itu baru mulai ketika Abu Bakar menjadi khalifah resmi. Yalah, resmi. Jadi dia berhak tindak, berhak memerintahkan. Rasulullah tidak. Rasulullah tidak memerintah dengan kekuasaan, tapi Rasulullah mengayomi masyarakat dengan kebijaksanaan. Bahkan selama di Madinah 10 tahun itu, undang-undang tidak dibikin oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Undang-undang di Madinah dibikin oleh rakyat. Nah, jadi yang disebut kedaulatan rakyat dan demokrasi itu hanya pernah terjadi sekali dunia, yaitu ketika Rasulullah mengayomi, memimpin masyarakat Madinah 10 tahun. Itulah demokrasi yang sejati. Sekarang ini kowe berhak milih presiden ora? Heh? Loh. Nek kowe berhak kok kowe meng gelem dibalasi loro. Nek kowe berhak ya sak karepmu milihmu, untuk Muzamil, untuk sapa wae ora. Lah kowe saiki berhak ora? Kowe lak meng dipilihke to. 250 juta uang kowe meng dikake loro kok gelem kowe? Itu demokrasi. Kuwi perdagangan. Ya to? Ya ning rasa kondo-kondo sapa-sapa. Sesuk tetep milih ya, tetep milih sak karepmu ya. Aku meng ini pembelajaran aja. Bedanya Abu Bakar dan Khalifah 4 dengan Rasulullah adalah Rasulullah tidak pakai sistem otoritas, dia memakai kebijaksanaan dan kewibawaan, tidak pakai kekuasaan sedikit pun. Begitu Abu Bakar menjadi khalifah, dibikinlah satu struktur kekuasaan. Nah, yang saya dimaksud dengan pertanyaan tadi adalah kenapa wong Rasulullah tidak menyarankan didirikannya sistem otoritas dan struktur kekuasaan, kok Abu Bakar bin itu seperti raja, seperti presiden, seperti kaisar, seperti khalifah, seperti siapapun yang lain. Wong Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Nah itu maksud saya tadi. Isyaran jawab. Jadi kita ini niru Rasulullah enggak? Menewis. Umat Islam ini itibak Rasul apa tidak? Dalam hal itu. Itibak Rasul apa tidak? Enggak tahu. Jadi kira-kira kalau ada yang menyebut kita itu mengkhianati teladan keteladanan Rasulullah. Itu orang gue. Aslinya ngunuh ini rasa banter-banter. Panjang ada ngunuh kabe aslinya. Ini serapopo lah ya. Ya. Jadi yang dilakukan Abu Bakar dan Khalifah IV itu secara sistem dan struktur mirip dengan sekarang yang Rasulullah tidak pernah mencontohkannya. Ini arep sinau tenan. Ningkui ojo dianggap omonganku bener. Saya memberi bahan, memancing, menambah pertimbangan supaya ada di antara Anda yang belajar itu beneran. Nah orang gue kerengan untuk hal-hal yang tidak paham masing-masing. Orang Indonesia itu bertengkar tentang sesuatu yang masing-masing tidak paham apa yang dipertengkarkan. Itu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Ya. Khalifah pertama. Oh, masih Abu Bakar. Ya, ya. Oke. Nyun sewu kalau saya tadi ada pertimbangan lain sampean kasih nanti ya. Karena masih ada empat kelompok yang akan menjawab hal yang sama. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Ya, jawaban dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan jawabannya bisa diolah kembali dan bisa menemukan ilmu yang baru, yang lebih daripada yang sekarang. Selanjutnya, saya persilakan kepada Bilal bin Rabah. Ayo. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bilal bin Rabah, saya sebagai juru bicaranya, mencoba menjawab apa yang menjadi pertanyaan yang pertama khusus untuk kelompok kami, yaitu sifat-sifat Allah itu ada berapa dan bagaimana kedudukannya. Dari hasil diskusi antara saya dan juga teman-teman di kelompok Bilal bin Rabah, saya akan menjawab bahwa sifat-sifat Allah itu ada tiga. Yang pertama ada sifat wajib, yang kedua ada sifat mustahil, dan yang ketiga ada sifat jaiz. Yang ketiga-tiganya tentunya sangat jauh berbeda. Yang pertama, sifat wajib itu adalah sifat-sifat yang kalau di dalam beberapa kitab menjelaskan bahwa ada 20 sifat wajib yang tidak mungkin tidak ada, yang pasti ada pada Allah. Mungkin dari adik-adik yang masih sekolah, biasanya ada pembelajaran seperti ini, ada wujud, kidam, bako, dan seterusnya. Kemudian sifat mustahil, ini adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Makanya ini adalah kebalikan dari sifat wajib yang 20 tadi. Kemudian ada yang ketiga, ini adalah sifat jaiz. Kalau boleh yang sifat mustahil disebut contohnya, Mas. Oke, kalau yang sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Misalkan Allah wujud, itu artinya Allah itu ada. Kemudian dalam sifat mustahilnya, ini ada sifat adam, yaitu Allah tidak ada. Jadi kebalikannya seperti itu. Kemudian dari kidam, dan juga ada kebalikannya, ada sifat hudus. Makanya memang dari sifat wajib dan sifat mustahil ini adalah kebalikannya dari 20 yang disebutkan dalam beberapa kitab yang ada. Kemudian sifat yang ketiga tadi adalah sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang mungkin bagi Allah untuk berbuat sesuatu, untuk berkehendak ataupun tidak berbuat sesuatu atau tidak berkehendak. Jadi meskipun ada sifat wajib yang melekat pada Allah, kemudian ada sifat yang mustahilnya, akan tetapi yang perlu diketahui ada satu sifat lagi, yaitu sifat jaiz, yaitu terserah Allah mau berkehendak ataupun tidak. Jadi secara garis besarnya tiga sifat itu, meskipun nantinya dalam sifat wajib bagi Allah itu masih dikelompokkan lagi menjadi empat bagian. Di antaranya adalah yang pertama, sifat wajib bagi Allah yang merupakan sifat nafsiyah, yaitu yang merupakan sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah ataupun sifat nafsiyah, yaitu misalnya sifat wujud tadi. Kemudian juga di dalam sifat wajib itu ada yang namanya sifat salbiyah, yaitu sifat Allah yang menolak sifat-sifat yang tidak sesuai ataupun tidak layak bagi Allah. Contohnya di dalam kitab Baqa' mukhalafatul lil hawadis dan seterusnya. Kemudian juga ada sifat yang dalam kategori masih sifat wajib bagi Allah adalah sifat ma'ani, yaitu sifat wajib bagi Allah yang dapat digambarkan, dalam artian hanya sekedar digambarkan oleh pemikiran manusia, namun juga sangat terbatas. Di antaranya adalah sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama basor dan kalam. Kemudian yang keempat, yaitu yang masih merupakan sifat wajib, adalah sifat maknawiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani atau keaktifan sifat-sifat dari yang tujuh di atas, yaitu adalah ada sifat qotiron, muridan, aliman, hayan, samian, basor, mutakalliman. Jadi jawaban yang pertama seperti itu, Mbah Nun, yang sesuai hasil diskusi dari teman-teman Bilal bin Robah. Baik, terima kasih. Ini jawaban dari kelompok Bilal bin Robah, ya. Saya hanya akan menyampaikan sedikit dulu supaya tidak apa yang terjadi bias, ya. Jadi ini ditanya sifat Allah ada berapa, dia menjawab ada tiga, sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Ini perlu dibedakan dengan istilah fikih, ya. Ini istilah wajib dalam masalah akidah beda dengan masalah fikih. Kalau dalam fikih wajib itu harus dilakukan, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa, itu istilah fikih. Sedangkan dalam istilah ilmu tauhid, wajib itu sesuatu yang pasti ada, tidak mungkin tidak ada pada Allah. Yaitu ada 20 itu. Jadi sifat yang 20 itu wajib bagi Allah, bukan berarti Allah kalau enggak bersifat dengan itu Allah dosa, bukan. Ini bukan masalah dosa dan pahala. Ini logika, ini akal bahwa Allah tidak mungkin tidak bersifat wujud, idam baqa' mukhalafatul lil hawadis. Terus Allah tidak mungkin bersifat adam, putus, fana, ihtiyajuyonsi, dan seterusnya. Itu namanya mustahil. Jadi mustahil itu sesuatu yang tidak mungkin ada pada Allah. Tidak mungkin ada pada Allah. Begitu ya, Bapak dan Ibu semua. Baik, kalau ada respon. Oke, monggo. Silakan. Saya respon dikit ya. Saya, gini, itu Allah itu memang kayak gitu itu, ataukah itu batas pemahaman manusia? Hanya sebatas itu yang bisa difahami karena oleh manusia. Iya. Jadi Allah enggak gitu toh? Enggak, lebih dari itu. Iya, makanya kalau ditanya dalam konteks ini sifat Allah itu ada berapa? Ada banyak. Tidak terhingga. Jelas ya? Itu yang saya maksudkan, supaya kita tidak terikat pada materi. Kalau sudah jumlah itu berarti materi. Iya, materi nah, sekolah, Mbak. Iya. Makanya kenapa? Kalau ada jumlah berarti materi. Nah, Allah non materi itu termasuk sifat mustahil juga. Yeah. Sehingga mustahil Allah bersifat 3 atau 99 atau 20. Allah tidak terhingga. Bahkan Allah sendiri mengatakan laukanal bahru midatal li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi ini saya sebenarnya bukan tanya mengenai Allah. Saya ini cuma ngecek cara berpikir supaya kita tidak terjebak-jebak dan terpeleset-peleset. Allah, gini, bagi orang yang buta warna ada berapa warna? Jadi kalau dia ditanya, ada berapa warna? Dua. Apakah warna benar-benar dua atau dia hanya bisa melihat dua? Dia hanya bisa melihat dua. Berapa sifat Allah? Manusia hanya bisa melihat dan merumuskan tiga tadi, yang wajib atau niscaya, yang mustahil, sama yang jaiz, kan gitu. Itu sebatas kita tahunya. Termasuk nama Allah, apakah Allah memang namanya Allah? Enggak. Eh? Enggak juga. Eh? Karena itu yang dijelaskan di Al-Qur'an saja yang yang nama asma. Allah memang perlu nama. Lah iya toh, terus siapa yang akan manggil dia? Untuk dia perlu nama ya nek ana tanggane sak RT ngono kan. Enggak ada. Allah itu adalah kata yang dipilih untuk supaya kita enggak repot-repot nyebut dia. Tapi Allah sendiri tidak bernama Allah. Itu mustahil. Betul. Allah terserah-serah dia, kan begitu. Yeah. Seandainya dulu Allah ngasih tahu kita, Dirun ya Dirun. Kan gitu. Ya. Jadi bukan Allah itu bernama, bukan dia bernama Allah. Allah itu hanya tawaran kesepakatan dia dengan hambanya bahwa dia Pak, aku celuken Allah. Kan gitu. Sama dengan Pak Amin Rais dulu panggilannya Pentul waktu di Medan, ya. Nek aku gendut. Nek itu cuman dari teman kesepakatan gitu ya Mas ya. Yeah. Saya ingin Anda semua tidak menghitung-hitung Allah. Karena Allah Maha tidak terhitung. Ya, hanya kita yang punya keterbatasan untuk memahami. Jadi seringkali orang berdebat di dalam batas-batas itu tapi dia memperlakukannya secara mutlak. Misalnya Islam Nusantara. Itu kan ijtihad. Ono Islam Syiah, ono Islam Ahlussunnah wal Jamaah, ono Islam macam-macam meneh, terus ono Islam Nusantara, Islam NU, NU, Islam Jombang, Islam Ludruk, Islam pesantren seje meneh, Islam aktivis seje meneh. Dan itu semua jangan diperdebatkan sebagai Islam, perdebatkan sebagai bahan ijtihad. Kalau di wayang namanya carangan. Carangan jangan diperdebatkan sebagai pakem. Yang qot'i jangan diperdebatkan, yang dhoni jangan diperdebatkan sebagai qot'i gitu ya. Oke. Pertanyaan kedua Pak Muzamil ya berarti. Sekarang. Baik, silakan. Setelah pertanyaan kedua. Iya. Untuk pertanyaan kedua, kenapa ada Khulafaur Rasyidin padahal pada masa Rasulullah tidak pernah mencontohkan untuk menjadi satu khalifah? Yang pertama yang sesuai hasil diskusi dengan teman-teman tadi adalah karena Rasulullah ini adalah insan pilihan dalam semua pijakannya ataupun apa yang disampaikannya akan menjadi panutan ataupun dituruti oleh semua umat Islam pada kala itu. Dan ketika di Madinah ini adalah pada awal mula Rasulullah diterima oleh penduduk Madinah adalah babak awal sejarah peradaban Islam bermula, bisa dikatakan seperti itu. Karena berbeda dengan masa ketika fase Mekah, sangat jauh berbeda sekali masa-masa perjuangannya. Sehingga ketika di Madinah, Nabi Muhammad yang pada kala itu otomatis ataupun resmi menjadi pemimpin Madinah, dan pada kepemimpinannya ini tidak hanya memimpin negara saja, akan tetapi beliau adalah juga pemimpin agama. Jadi dual kepemimpinan, kepemimpinan spiritual dan juga kepemimpinan duniawi. Maka hal seperti itulah yang mungkin tidak bisa diikuti oleh para sahabat berikutnya. Sehingga ketika sepeninggal Rasulullah, meskipun tadi di kelompok lain menyebutkan menunjuk satu sahabat untuk menggantikannya, itu pun juga karena bukan oh ya, karena maaf iya. Saya putus. Ini perlu dikoreksi. Rasulullah tidak menunjuk khalifahnya. Tadi ya? Tadi katanya ada. Tidak ada. Ya, maaf ya. Menunjuk jadi imam enggak. Adanya. Bukan khalifah tidak Rasulullah tidak menunjuk khalifah sesudahnya. Wa amruhum syura bainahum gitu ya. Iya, yang saya pahami juga ya. Rasulullah tidak pernah menunjuk salah satu sahabatnya pun untuk menggantikannya. Hanya saja pernah menunjuk sahabat Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam sholat, yang saya tahu seperti itu. Makanya diantara para sahabat pada kala itu meninggal Rasulullah karena tidak ada sosok yang bisa seperti Rasulullah terkait dengan kebijakan. Dan seperti diketahui bahwa pada masa Rasulullah ini meskipun tidak mencontohkan untuk menjadi satu pemimpin, namun sudah membangun sistem. Jadi sistem peradaban Islam, sistem bukan ke khalifahan, bukan sistem khilafah, karena khilafah itu adalah sistem pemerintahan. Namun sistem yang terbentuk pada kala itu tidak lepas dari semua aspek, dari aspek ekonomi, dari politik, sosial budaya, semua masuk di dalamnya. Jadi mungkin pada masa sepeninggal Rasulullah memang kalau mencari sosok yang sama seperti Rasulullah itu sepertinya tidak bisa. Makanya ya yang ada dari beberapa sahabat yang mungkin dipandang lebih akhirnya meneruskan apa yang telah dirintis oleh Rasulullah pada kala itu. Ketika kepemimpinan Rasulullah di Madinah pun pada 10 tahun pertama sudah bisa menguasai Jazirah Arab. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk jawaban pertanyaan kedua. Baik, terima kasih. Karena ini sepertinya Ustadz, ini harus digali dulu ini. Ini. Baik, terangkan dulu, khawatir ada jemaah yang tidak tahu khalifah itu apa artinya. Khalifah ini adalah gelar yang diberikan kepada penerus Enggak Rasulullah. Arti secara bahasa. Arti secara bahasa iya. adalah pemimpin. Masa pemimpin? Iya. Kalau khalifah ini adalah seseorang yang secara bahasanya, iya. taunya secara istilah. Jadi iya. adalah secara, gelar secara yang... Secara bahasa apa khalifah itu? Khalifah adalah ya pemimpin taunya. Sekarang karena, saya tanya, bahasa Arabnya depan apa? Saya tidak begitu paham bahasa Arab. Kalau depan, amam. Amam itu depan. Ya. Maka kalau orang yang ada di depan disebut imam. Bahasa Arabnya belakang? Khalfun. Khalfun. Ya, paham ya? Yeah. Bahasa Arabnya belakang itu khalfun. Maka orang yang ada di belakang disebut khalifah. Nah, jadi khalifah itu orang yang berada di belakangnya, yang di depannya. Jadi kenapa kok Rasulullah tidak jadi khalifah? Karena sudah. Karena Rasulullah depan, imamnya. Ya. Wis paham ya? Sudah. Rasulullah imamnya, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, makmumnya, khalifahnya. Oke? Okay? Yeah. Nah gitu. Kaitannya penerus. Nah, gitu ya. Jadi khalifah penerus. Itu artinya penggantinya Rasulullah. Okay. Tapi yeah. saya tetap mencoba ngeyel ya, bukan karena saya mau ngeyel, tapi supaya kita tidak gampang menyerah aja dalam berpikir. Apakah kepemimpinan Rasulullah di Madinah itu awal dari peradaban Islam? Menurut kami tadi iya. Ya. Apakah itu berarti penduduk Madinah beragama Islam semua? Tidak juga. Oke, berapa persen orang Islam? Dari separuh. Pak Muzamil. Jadi pada saat itu perjanjian Madinah ditandatangan itu hanya 15% orang Islam. 15%. Jadi minoritas dari segi jumlah itu. Oke. Jadi berarti sebut saja itu peradaban Islami, bukan peradaban Islam itu ya, peradaban yeah. yang bersifat Islamiyah. Di pelakunya tidak harus orang Islam. Yeah. Sama dengan negara Swedia misalnya hukumnya bagus gitu, maintenance sosialnya bagus, sangat Islami tapi pelakunya bukan orang Islam itu ya. Yeah. Oke. Yeah. Itu pertama, yang kedua gini Mas. Kok enggak dicoba sih? Kan kalau Rasulullah kan enggak jadi penguasa. Dia pemimpin. Yeah. Dia tidak pejabat, yeah. dia pemimpin. Dia tidak pemerintah, tapi pemimpin. Tapi kalau Abu Bakar kan pemerintah. Kenapa Abu Bakar kok berani jadi pemerintah? Rasulullah enggak. Kok enggak dicoba? Yang menciptakan undang-undang di Madinah kan rakyat. Yeah. Bergesekan antar kelompok-kelompok, suku-suku dan seterusnya. Mereka melakukan perjanjian sampai 47 pasal. Kenapa Abu Bakar tidak mencoba itu untuk langsung jadi pemerintah? Yeah. Upamu aku ora gelem loh. Lu ayo dijajal kaya Kanjeng Nabi biyen no. Kaya makian iki ra ono pemimpine, ra ono pemerintahe, ra ono komandone ya to, jajal. Gek kuwi lho mulaine. Mulai. Mulaine kacau Islamis gek kuwi lho. Ning aja kondo-kondo ulama ya. Gek kuwi lho. Kok ora dijajal to? Kenapa Ali juga mau jadi khalifah? Kenapa Ali kok mau? Kenapa enggak diajal mbok persedium kayak apa bareng-bareng kayak yuk sekarang kita menomorsatukan kepemimpinan dan kebijaksanaan, tidak menomorsatukan hukum dan pemerintahan. Kan kita cuma tabi'ina rasul kan semua. Kenapa kok enggak berani nyoba? Akhirnya begitu Abu Bakar jadi pemerintah, kepala pemerintahan sudah disubversi oleh Muawiyah. Sudah disubversi oleh kekuatan-kekuatan militer dan politik dan strategi dan intelijennya penjahat-penjahat yang kelak membuat dinasti Muawiyah dan seterusnya itu. Menurut saya itu lubang yang membahayakan. Itu. Tapi saya jangan dipercaya karena saya bukan akademisi dan bukan sejarawan. Jadi tenang aja, saya ngomong apa, sekarang Cak Nun mesti ngomongnya rada edan dan begitu kan. Jadi ya Mas ya, tapi tepuk tangan untuk beliau, jawabannya sangat bagus. Terima kasih, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Saya kira tanggapannya sudah cukup. Nanti kasihan dia kalau ditanggapi lagi. Gitu ya. Sudah top. Ya, Ustadz, top. Ahsanta. Baik, selanjutnya karena ini tadi Abu Bakar Bilal bin Rabah, selanjutnya khalifah itu disebut Khulafa al-Mahdiyyin, ya. alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai al-mahdiin min ba'di. Kamu sudah berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang dapat hidayah sesudahku. Maka sekarang kelompok al-hidayah. Oke, mari silakan. Kelompok al-hidayah. Kalau bisa lebih efektif dan kita tidak akan ganggu lebih banyak lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya kenapa mas? Kenapa kok pakai cara ini mas? Soalnya biasanya umat Islam itu taunya barang jadi. Ya ora melu goreng, ora melu nandur, ora melu nyirami, wis dadi woh, wis dadi jajan, njur gari ngelek, gari mangan. Sekarang kita bikin sinau bareng supaya semua orang itu ikut berijtihad, ikut berpikir, sehingga kalau dia melakukan sesuatu adalah keputusannya sendiri, karena kelak dia juga akan bertanggung jawab sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf saya pakai metode seperti ini. Monggo mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Hidayah dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya setelah adanya pengajian ini, penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan yang kita terima akan menjadikan hidayah petunjuk untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk pertanyaan tentang syariat Allah, kemudian syariat Islam, kemudian apa itu hukum fikih para ulama, maka setelah kita coba bermusyawarah dengan kelompok kami, maka akan saya bacakan tentang apa itu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat Allah ialah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di seluruh alam semesta ini, yang biasa disebut dengan sunnatullah. Contohnya seperti adanya gravitasi, air mengalir, matahari berotasi atau berjalan pada porosnya, kemudian asinnya air tawar serta tawarnya ikan yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Itu adalah penjelasan sedikit tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, syariat Islam ialah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah disampaikan kepada para nabi-nabinya dan para rasul-rasulnya lewat para malaikat-malaikatnya, yang kemudian kesemuanya terangkum di dalam Al-Quran serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya semuanya menjadi pedoman bagi umat Islam seluruh alam. Yang ketiga yaitu fikih ulama. Fikih ulama ialah hukum-hukum agama Islam yang telah ditetapkan oleh para ulama-ulama dengan ijtihad mereka dengan dasar Al-Quran, hadis, ijma' serta qiyas. Terima kasih. Langsung aja. Kita harus punya kesepakatan, syariat itu boleh enggak dibikin oleh manusia? Secara umum, boleh. Oke. Tapi apakah ada syariat ulama selama ini? Yang ada adalah fikih hasil musyawarah ulama. Iya. Ya, gitu kan? Ya. Sederhana kok, supaya kita ini hati-hati menggunakan kata. Sekarang banyak orang anti syariat, Amerika anti syariat. Ada partai-partai yang sekarang ikut pemilu besok itu ada yang banyak anti syariat. Karena mereka enggak paham bedanya syariat dengan fikih, dengan ijtihad, enggak ngerti. Pokoknya yang Islam syariat gitu. Sing salah wong Islam dhewe. Jadi kalau ada enggak syariat ulama, ada enggak? Enggak ada tuh tadi bilang. Yang ada kan fikih ulama. Iya. Nah sekarang Bank Mandiri syariat benar enggak itu? Benar. Kata-katanya benar syariat. Loh. Kan itu tafsir dari syariat Allah. Iya. Menjadi fikihnya ulama. Iya. Berarti Bank Mandiri fikih bukan Mandiri syariat. Mestinya begitu kan? Iya. Iya. Nah, terus tolong besok temui Direktur Bank Mandiri Syariah, katakan Pak tolong diganti labelnya, jangan Mandiri Syariah, jangan BNI Syariah, tapi BNI Fikih, gitu ya. Supaya orang ngerti bedanya, kalau syariat itu mutlak bikinan Allah. Karena tadi rumusnya, Allah yang punya hak mutlak untuk menciptakan dan mengatur ciptaannya. Itu namanya syariat, mengatur ciptaannya itu. Nah, jadi yang pada manusia bukan syariat, tapi Fikih, terjemahannya, tafsirnya, tadaburnya, kan begitu. Jadi sekarang ini semua pada syar'i. Padahal maksudnya kan fikhi, gitu loh. Jadi saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda, Indonesia ini makin lama makin ngawur. sak cangkem-cangkeme dhewe pokoke gitu loh. Nah, mohon dari At-Ta'awun ada pembenahan epistemologi, ada pembenahan makna kata. Makanya kata khalifah tadi dari kholfun, amamun, jadi imam orangnya kholfun, khalifah orangnya, dan seterusnya. Itu kita benahi misalnya. Ada banyak pertanyaan sebenarnya, tapi ternyata satu pertanyaan saja membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, saya terima kasih sekali kepada jawaban Anda. Ternyata di atas standar Pak Ustadz-Ustadz kita di Ta'awun ini. Saya tidak menyangka bahwa mereka menjawab lebih dari yang saya duga. Jadi tepuk tangan untuk beliau-beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masih ada satu pertanyaan yang kedua. Masalah khalifah gimana? Ya khalifah. Masalah khalifah. Masalah khalifah karena kenapa Rasulullah tidak menganjurkan umatnya jadi khalifah setelah Khulafaur Rasyidin. Jawabannya singkat, karena kita semua umat Islam adalah pemimpin atau khalifah. Bahkan seluruh manusia di atas di muka bumi adalah khalifah. Oleh karena itu Rasulullah tidak menyuruh kepada umatnya untuk menjadi khalifah. Apalagi sudah diterangkan di dalam Al-Quran, di samping khalifah kita adalah sebagai ra'yun, ra'in atau pemimpin. Dan semuanya akan ditanya tentang kepimpinannya terhadap yang dipimpinnya. Kalau setiap manusia ja'ilun fil ardi khalifah, yeah. Kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berani menggunakan kata khalifah menjadi pemerintahan? Sebagaimana HTI? Seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Bapak Kiai, bahwa khalifah itulah pengganti yeah. syariat. Enggak ganti, dia bikin baru kok. Abu Bakar dan Khulafaur Rasyidin bikin baru kok. Rasulullah enggak pernah memerintah kok. Iya. Rasulullah enggak pernah memerintah, dia mengayomi, membijaksanai keadaan masyarakat. Dari tata kota sampai pertanian, sampai perdagangan, sampai kesenian, kebudayaan. Iya. Itu didorong oleh Rasulullah, dipancing oleh Rasulullah, tapi tanpa iya. pemerintahan. Iya. Tanpa kekuasaan, tanpa otoritas. Kenapa kok Pak Abu Bakar berani bikin pemerintahan? Karena seluruh umat Islam, seluruh manusia itu harus ada yang memimpin. Nah, ketika Rasulullah enggak ada kok. Rasulullah sudah menjadi pemimpin. Nah, kalau gitu kenapa enggak meneruskan Rasulullah? Kenapa pakai kekuasaan? Sebutannya bukan Rasulullah ataupun imam, tetapi khalifah sebagai pengganti. Tetapi tanpa kekuasaan. Tanpa undang-undang, tanpa aturan. Undang-undangnya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran serta ijtihad mereka. Kenapa Abu Bakar tidak melakukan hal yang sama dengan Rasulullah? Kok dia pakai kekuasaan pemerintahan? Masanya sudah berbeda. Oh, masanya sudah berbeda. Ya. Oke, ya enggak apa-apa. Oke, ya. Saya cuma mempertanyakan kepada Anda supaya berpikir, ngopo toh kok datang gaya pemerintahan? Kayak Indonesia ini loh, ngawur toh. Jari proklamasi bar kuwi gawe republik. Lepas republik ini kowe kok, gak kowe jadi republik ini karena mupi ya. Wong kowe biar karo Gajah Mada, karo Raden Patah, baru kowe kok moro-moro republik ini jadi proklamasi kemerdekaan, malah niru. Tahu kowe, racet tahu kowe. Undang-undangnya melu barat, trios politika melu barat, KUHP ini melu londo, karena mupi ya jadi kemerdekaan Republik Indonesia, di Indonesia nih. Jawaban calon presiden nek kowe iso. Ojo diploki aku ora ngono. Aku menggudo ben jamaah publik itu ikut berproses karena kowe iki dudu tumpeng, kowe iki Ka'bah. Kalau tumpeng itu sing pinter meng sithik ning dhuwur. Nek Ka'bah kabeh melu otentik berhubungan dengan Allah. Kuwi Ka'bah, mulane Ka'bah itu bangunan terindah di dunia. Sampai kaya aki kuwi mau. Gitu ya Mas ya? Tapi Pak Yai, saya betul-betul bangga sama Ustadz-Ustadz At-Ta'awun. Karena di atas standar lah, beliau punya pikiran sendiri, punya argumentasi sendiri, dan pertanyaan yang tidak terduga itu beliau-beliau bisa menjawab dengan sangat baik. Ya. Meskipun saya tetap menggoda. Supaya apa? Sik, iki gosong loh. Loh, sik, wajahnya kok ini? Loh, lengone kok wis kanggo? Selalu saya pertanyakan, kenapa? Supaya Anda tidak menelang barang jadi. Gue ming metik wah tok ora melu nandur. Pengajian kita kowe kudu sinau nandur, sinau menanam, sinau menyirami, sinau menumbuhkan, merawat, dan sinau memelihara kebun Islam ini. Karena kebun adalah lambang dari surga. Surga artinya adalah kebun. Al-Jannah artinya adalah kebun. Jadi Islam itu berarti kebun. Kowe kudu iso nandur. Ora meng ngenteni ulama fatwa apa barang dadi garing ngelek. Ora iso. Sekarang umat Islam harus berangkat menuju ijtihad besar untuk masa depan dunia dan umat Islam sendiri. Tepuk tangan untuk beliau. Monggo, berikutnya Pak. Baik, terima kasih. Nah, kalau dapat hidayah, insya Allah hidupnya berkah. Maka sekarang silakan kepada Al-Baroka. Ayo, kelompok Al-Baroka. Al-Baroka. Saya mungkin tanya dulu, ini sudah jam 12 kurang 3 menit. Pak Yai, masih boleh diteruskan enggak ini? Tiga kelompok ini minimum ya. Enggak apa ya? Rong dino berarti ya, enggak apa ya? 2 menit lagi sudah hari Kamis, ya toh? Dari Kamis, rapa ya orang dino rapa ya, berarti ganjaranmu tikel teguk, jadi orang dino amin ya rabbal alamin. Oke, bismillah, monggo, Al-Hidayah. Al-Barokah. Oh, Al-Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbah Nun yang sudah mengajarkan kita semuanya tentang ilmu yang banyak. Yang pertama pada kami ditanyakan tentang takwa. Takwa niku nindakaken dawuhipun Allah ginebihi sedaya awisanipun. Khilaf posisi ingkang terang, rame-rame, napa posisi ingkang sepi. Khilaf niku posisi keadaan ingkang sendiri atau orang banyak. Tempun di papan kemawon kita berusaha untuk menjalankan perintahipun Gusti Allah kalian nebihi sedaya awisanipun. Ingkang selajengipun nggih menika tawakal. Tawakal menika berserah diri sedaya tergantung kuasanipun Gusti Allah, gantung kalian takdiripun Gusti Allah. Nanging tawakal menika tentunipun sampun kita menika berusaha pados meraih cita-cita, meraih ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Katen hubunganipun kalian surat At-Talaq nggih menika kita gesang berusaha menika tetap nyuwun ridhanipun Gusti Allah ngibadah dumantasanipun Gusti Allah mboten menir mboten beras rasa mikir rasa gagas sing penting takwa dumateng asipun Gusti Allah wayahe salat salat wayahe sare sare wayahe maem nggih maem nggih dadi sakniki kan kualik-walik wayahe salat turu wayahe turu mangan dolan seperti itu dados nek dituruti manut kalian takwa insyaallah nggih sehat lan saged nindakaken dawuhipun Gusti Allah mangkaten. Baik, saya goda sedikit. Takwa itu dari kata apa? Artinya arti asal mulanya. Ya baik, saya bantu. Jadi takwa itu dari kata waqayaki wiqayata. Tasrifan ya. Yang artinya wiqayah itu apa? Wiqayah itu ibarat perisai. Jadi apa? Taming. Jadi ada taming antara dia dengan sesuatu. Ada jarak antara dia dengan sesuatu. Jadi kalau pakai bahasanya Rongga Warsito, orang bertakwa itu wong sing waspada. Nah, sak bejo-bejone wong kang wong edan sik lebih jo wong kang waspada. Jadi takwa itu orang yang waspada, punya wikoyoh, punya perisai. Jadi kalau ada apa? Panganan orang langsung terus pangan, pikir siki iki pangane sapa. Ana wong wedok dipikir siki iki bojone sapa. Ojo tahu langsung dicium. Nah, itu lho. Gitu, itu namanya orang bertakwa. Oke, gitu ya. Jadi takwa itu apa? Punya perisai, punya kewaspadaan. Ada duit, bukan kok iki duit sapa, bukan langsung dinggo gitu loh. Gitu. Oke ya? Itu takwa. Terus, baik. Barangkali ada tanggapan lain? Ada tanggapan lain tentang takwa? Tapi kalau kata Gus Dur takwa itu lain lagi. Apa? Kalau kata Gus Dur, takwa itu takut sama yang tua. Itu kata Gus Dur. Kalau tawakal dari kata apa, Pak Musamil? Oh ya, tawakal nggak tahu juga. Jadi tawakal itu dari wakalah yakilu wakalatan. sing ngajari tiyang sepun niku nggih tawekel ngeten mingan. Apa tawekel? Jadi bahasa Indonesianya kalau ada yang persis syukur Pak Muzamil. Tawakal itu tawakal ya wakala ya kilu wakala tad wakalatan. Jadi perwakilan. Jadi mewakilkan. Mewakilkan ya. Ya tawakkalu mewakilkan. Jadi nyuwun sewu karena waktu ya saya terpaksa kasih tak jupuke seko dandang langsung tak culike ngono ya. Jadi saya cuma ingin gini loh. Supaya kita tuh ndak serabutan campur-campur ndak karo-karuan. Barang sing iso digape uber nganggo ilmu. Barang sing sesuatu sing ora iso kok gape hadapilah dengan iman. Jelas ya? Nek kowe kuwale ciloko kowe. Sesuatu yang seharusnya kamu selidiki kamu imani. Sesuatu yang kamu ndak bisa selidiki malah kamu selidiki. Kamu ilmui kan gitu. Jadi ilmu itu gunanya untuk memperlakukan segala sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal manusia. Itu namanya ilmu. Kalau ada hal lain yang tidak bisa dijangkau, hadapilah dengan iman. Anaknya namanya tawakal. Jadi kalau takwa itu kewaspadaan yang terus-menerus. Waspada loh, ono Allah, ono iko, ono kemungkinan niki. Selalu waspada. Eling lan waspada adzikru wa takwa. Kan itu. Nah, tawakal itu apa? Tawakal itu sesuatu yang Anda tidak bisa jangkau. Maka wakilkan kepada Allah. Jadi beda sama takwa. Jadi tawakal itu sebenarnya salah satu aplikasi dari takwa. Misalnya ini, kowe dodol. Kowe nggawe warung, dodol apa wis? Ning kene wis. Dorokok lah. Apa? Soto, ya. Kowe iso mengelmui soto, soto ki gawe ngene. Mengelmui warung iso, warung ki kudu ngene, pelayanane kudu ngene, sing tuku iku ngene. Iso dihadapi dengan akal menghasilkan ilmu warung. Ning wong sing tuku pira dina iki engko? Pira? Larang ngerti. Warungmu iki sosok maju apa ora maju ngerti ora? Nah, yang kamu tidak bisa jangkau, pakailah tawakal. Yang bisa dijangkau pakai takwa dengan ilmu kan gitu jelas ya mas itu aja yang saya ingin maksudkan dan Allah di situ menawarkan buy one get two di surat At-Talaq ayat 2 kowe mbayar nganggo takwa kowe entuk lurus karo Gusti Allah siji nek duwe masalah dikei solusi karo Gusti Allah ya ja'allahu makhrajan dengan takwa juga kita dapat yang satunya lagi yarzuqu min haitsu la yahtasib. Asal Anda bertakwa, kowe engko mesti dikai rezeki melalui jalan yang tidak, yang di luar hitungan akuntansi dan manajemen. Ojo khawatir, mesti dikai karo Gusti Allah. Tu nek kowe mbayar nganggo takwa yang tanpa reservo, wis pokoke wayahe mangan-mangan, wayahe salat-salat ya takwa. Tadi itu ya. Oke. Terus buy one get two yang kedua, wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Kalau Anda bertawakal kepada Allah, mewakilkan segala sesuatu yang kamu tidak bisa menjangkau, ya. Jadi misalnya capres ini mbok tawakal aja udah, usahakan semaksimal mungkin, selebihnya tawakal. Kedua-duanya ada yang tahu mana yang menang, mana yang kalah nanti. Bahkan tidak ada yang menduga bahwa kedua-duanya bisa jadi enggak jadi kedua-duanya. Onora kemungkinan. Gue tak kei slow sithik ya. Indonesia iki presidennya sapa wae ora arep berubah piye-piye sebelum tahun 2025. Bulan April sampai Oktober hati-hati. Ada bahaya kalau yang menang A bahayanya gini, kalau menang B bahayanya itu. Coba dihitung, itu masih di wilayah apa? Ilmu. Masih bisa. Tapi jadinya bagaimana, endingnya, akibatnya itu tawakal. Kita enggak tahu, kita tawakal aja sama Allah. 2019-2020 ini tahun penentuan masa depan kita. Kalau kita salah 2 tahun ini, maka 24 ke atas kita akan lebih parah dari sekarang. Indonesia tidak bisa dirubah oleh manusia, hanya bisa dirubah oleh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane santri-santri bendino wiritan tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil 'aliyyil. Pokoknya bendino wiritan kuwi karena kita tidak bisa mengatasi keadaan dunia maupun Indonesia. Yang bisa merubah Indonesia ada 4. Siji epidemi atau endemi, penyakit dan geden, nang dindi ono penyakit terus apa kuwi jenenge? Wabah penyakit. Wabah penyakit gede-gedean berubah Indonesia. Nomor 2. Bencana alam macam-macam geden-geden ning dindi. Nanti modar-modar kae baru berpikir, baru gelem berubah. Nek ming gempa Bantul ora berubah. nek ming tsunami Aceh tok ora berubah. Ning nek bareng-bareng rada akeh berubah. Dan itu kedua-duanya ndak kita harapkan toh. Nauzubillah min dzalik kedua-duanya. Yang ketiga, kalau ada revolusi besar, rakyat menggugat pemerintahnya, menjatuhkan pemerintahnya, mengganti pemerintah yang baru, dan itu tidak mungkin terjadi di Indonesia. Tenang aja kalau soal tiga itu tidak ada revolusi. Nomor empat, perang horizontal. Kalau bentrok antar rakyat, dan lebih parah dari 1965, maka Indonesia akan berubah. Dan sekarang potensinya tidak kecil untuk itu. Saya mohon di sini dijaga. Dari Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kiai, dan Ramil, Pak Kapolsek, semua menjaga kecamatannya, desanya. Sebab tidak ada yang tidak pecah. Ya lah, apa sing ora pecah saiki? Sebut siji sing ora pecah, apa parpol, apa ormas, apa-apa kabeh pecah. NU, ono NU garis lurus. Ono NU garis lucu. Garis lucu. Garis lucu. NU garis miring, garis melengkung. Tak piturute, ya toh. PDIP dadi PDI, PDI dadi PDIP. P3 pecah. Ada yang pecah kelihatan, ada yang pecah tidak kelihatan. Golkar juga pecah, ya. PKB sih, PKB ini Gus Dur apa PKB ini Muhaimin? Sekarang sudah tidak ada PKB-nya Gus Dur, tetapi sesungguhnya potensi pecahnya tetap ada antara teman-teman NU dan lain sebagainya. Semua pecah. Orang-orang sing ora pecah. Alumni UGM misalnya. Pecah. Kabeh pecah. Maksudnya ada aspirasi yang berbeda dan potretnya adalah di WA yang terus-menerus bertengkar, tidak karu-karuan itu. Jadi ini saya mohon jangan terjadi. Sebab kalau ini terjadi, saya berada di mana? Kalau perang saudara terjadi, saya berada di mana? Anda berada di mana? Anda pihak yang mana? Jelas ya Mas ya? Kalau yang ini terjadi, Anda harus bersikap tegas sekarang. Anda ikut perang enggak? Eh? Ada banyak orang NU yang tidak suka sama saya, salah paham sama saya, tapi saya juga punya kedekatan sama teman-teman lain, juga teman-teman mengurus NU. Ada yang tidak suka, ada yang suka. Di mana-mana seperti itu. Tapi ada potensi kita perang saudara. Ning tak dongake kuwi ming mercon cilik-cilik. Orang nganti bom gede-gede ngono ya. Ming mercon ala ming tawur gendho musuh gali ngono ta. Ming kumpulan ming cilik-cilik lah mudah-mudahan ya insyaallah dan di Klaten mohon dijaga betul. Kita tidak usah berubah hanya karena bencana-bencana seperti itu. Bukan perubahan yang kita kehendaki. Kita tidak perlu khusnul khotimah. Khotimah baik. Nah, khusnul khotimah lah kita su'ul sih. Kita loh. Rasa minat dulu mati ilan nur. Ilan nur langsung baik. Ini loh. Dadak ngenteni dulu mat kesuwen. Baru kita lagi nur. Ya nek umurnya cukup. Lagi harap nur, mati. Kan itu. Jadi teman-teman sekalian, bahagialah hari ini. Dengan takwa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Tidak usah ngenteni esok-esok. Sekarang juga surga harus engkau latihkan di dalam dirimu. Takwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, setia kepada Allah, taat kepada Allah, baik sama-sama orang, tidak mencuri, tidak menyakiti orang, tidak menghina orang, dan tidak membunuh siapapun. Maka Anda akan bahagia dan Anda menjadi latihan di surga. Oke, okay. Yang soal khalifah? Baik, ya terus. Soal khalifah, cuma sedikit karena sudah banyak yang mengutarakan. Yang dari saya adalah, karena kondisi umat setelah Rasulullah, itu dikhawatirkan nanti akan kembali pada posisi zaman jahiliyah. Jadi kekhawatiran untuk perpecahan-perpecahan pada masa-masa yang sebelumnya sehingga dibuat kesan nggih menika adanya khulafa ar-rasyidin katen. Tugasnya khalifah pada waktu itu apa coba? Tugasnya khalifah meneruskan ya dalam hal apanya yang diteruskan? Kalau jadi nabi juga kan enggak mungkin. Ya, meneruskan apanya? Menjaga umat Islam dari persatuan niku. Nah. Ya. Begitu. Ya. Tapi dengan cara yang tidak seperti Rasulullah kan gitu kan. Tapi ndak apa-apa jane aku ya ora masalah. Aku ming ben kowe iki mikir tenan ngono lho. Ben ngambil keputusan besok itu bener terutama sing jomblo iki lho. Jomblo kesuwen milih bojo salah. Ngejar gue itu, yes. Ya mas ya, tapi pokoknya sebenarnya kalau kita bertawakal sama Allah, kaya ngopo wae kahanane nek Allah menolong dan kita bertawakal, piye wae iso diatasi, ya mas. Kekeliruan enggak usah kita sesali. Andaikan itu kekeliruan, ojo kuatir. Allah iso apa yarzuqu min khayr amin apa? Ya ja'allahu makhrajan. Allah akan kasih jalan keluar. Bulmak klutik menurut Allah jalan keluar sederhana kalau Allah mau, gitu ya. Jadi ya seperti beliau inilah. Pokoknya uripe wis ning swarga iki. Amin. Wis beres iki ora ono masalah. Ya mas. Penampilan tawakal. Lah iya, ya beliau ini tidak ada masalah. Ora masalah. Wis ning swarga, ya swarga ya. Kau yang dirasake beliau sekarang ini. Amin. Tak ganggu meneh Siti. Sing ngarani swarga iki sok-sok iki sapa? Mudar. Delak rumangsamu ana wingi, ana saiki, ana sesuk. Njur swarga iki sesuk, sok-sok ngono. Kuwi lak waktu berarti linear. Sapa sing ngarani waktu linear nek ora piye? Bul kowe iso urip ya saiki ya wingi sok ya. Wali-wali iso hidup di sini, di sana. Petilasan dan makam-makam sunan-sunan wali-wali ada di mana-mana piye njelaske kowe. Gek-gek swarga iki wis kok alami saiki. Mulane saiki rasa mikir ora sa mikir materinya surga, materinya neraka, pokoke kowe lho wayahe sembayang, sembayang, wayahe turu, wayahe ngeloni bojo, keloni. Jelas itu ya. Wis lucur wae kowe. Istiqomah gitu ya. Tepuk tangan untuk beliau. Ini topnya ya. Oke, berikutnya Pak Zamir. Terima kasih. Barokah, al-barokah ini. Nah sekarang terakhir, karena kita ini bagaimanapun puncak dari sinau bareng ini harus kepada Allah. Nah, Laskar Pelangi. Gak ada yang bisa menciptakan pelangi kecuali Allah. Jadi ini anu, Khalifatullah ini. Gitu ya. Mari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabowo. Dari kelompok Laskar Pelangi, jadi apa teman-teman nggak usah apa terlalu gimana ya, terlalu berpikiran wah Prabowo ini pinter, cah santri kayak. Jadi ini hanya simbol aja. Saya bukan santri, apalagi ustad kan gitu. Nah, jadi saya akan mencoba apa menjawab pertanyaan dari Cak Nun dengan pikiran saya sendiri nih. Karena apa? Karena saya tadi dibentuk kelompok. Yang dua tadi malah disuruh nyanyi, saya suruh berpikir sendiri. Makanya saya ngomong berpikir sendiri. Gitu ya. Anu sebentar, sudah punya istri belum? Belum. Oh iya iya ya, sudah. Wis. Jomblo saya. Jadi, apa pertanyaan Cak Nun tadi, mengenai tentang bagaimana kamu itu setuju apa ora tentang surat Anas gitu nge. Jadi saya setuju banget. Karena apa? Karena gini. Karena Al-Qur'an itu adalah wahyu. Al-Qur'an itu sudah desain dengan sedemikian rupa. Jadi tidak bisa dirubah. Dzalikal kitabula raiba fi hudalil muttaqin. Ya gitu ya. Jadi apa? Al-Qur'an itu tidak ada keraguan. Al-Huda itu petunjuk. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu hikmah yang bisa diambil dari surat Anas ini apa? Qul a'udzu birabbinas. Katakanlah kepada manusia. Katakanlah kepada manusia. Qul a'udzu birabbinas malikinas, yang merajai manusia. Jadi ini sudah urut nggih. Wahai Muhammad, omongno karo menungso-menungso sing iki. Omongno karo menungso lah bahwa rajanya manusia itu adalah Allah nggih. Rajanya manusia itu adalah Allah. Qul a'udzu birabbinas malikinas ila ilahinas nggih. Sesembahan manusia, jadi Allah itu harus disembah. Kenapa? Saya tak tanya, kenapa Cak Nun itu bisa menjadi besar? Kenapa? Oh, ini pertanyaan ini, jangan diketawakan. Kenapa Cak Nun menjadi besar? karena dia mendekat dengan yang maha besar. Yaitu maha besar siapa? Allah. Gitu, we. Jadi manusia itu kalau kita berjalannya dengan lurus, siratal mustaqim, dengan al-huda, petunjuk, petunjuk Quran mau, insya Allah kita akan menjadi besar. Kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Karena moto hidup saya itu walaupun bodoh, tapi saya punya moto hidup gini. Khairunas anfa'uhum linas. Jadi sebaik-baik menungso, iku kudu bermanfaat bagi menungso yang lain. Walaupun saya bodoh, wes aku yoran di cita-cita dadi PNS, aku yoran di cita-cita dadi menteri, tapi cita-citaku adalah pengusaha. Jadi minta doakan ya Prabowo jadi pengusaha gitu ya. sing nganggur-nganggur kabeh iki engko mlebu ning perusahaanku kabeh. Dadi wayahe salat, salat. Mangane sedina ping 3. Ya, itu tadi ya. Jadi hikmah yang bisa diambil dari surat Anas itu, ketika kita mendekat dengan yang maha besar, kita akan menjadi besar gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinaunang Pak Muzamil ya. Pak Muzamil, Rabbun itu apa artinya? Rabbun itu yang mengasuh. Yang mengasuh, jadi yang pengasuh. Ya. Katakanlah, aku berlindung kepada Maha Pengasuh. Yang Maha Pengasuh. Malik. Yang merajai. Yang merajai. Berarti urusannya kekuasaan. Kalau mengasuh, urusannya sayang. Kalau Malik, urusannya kekuasaan. Ya, kalau ya. Ilah. Tuhan. Yang disembah. Yang disembah. Yang disembah, ya. Yang disembah pasti kekuatan. Tuh. Dia Maha Betul. Kuat, maka Maha dia disembah. Jadi ya. Diterjemahkan nganggu cara... Kowe nek macam-macam tak gawe nyembah-nyembah aku lho. Polo tak antemi tak idak-idak akhirnya kowe nyembah aku, betul enggak? Itu namanya ilah, konteks lah. Kowe tak dudui kekuatanku sing tenan nganti kowe mutah-mutah mudar-mudar kowe mus mundur itu ya. Itu namanya tak gawe nyembah-nyembah. Saya seolah-olah ilah gitu ya. Oke. Yang saya pertanyaannya sebenarnya tidak salah jawaban Anda, cuman salah memahami pertanyaannya aja. Maksud saya gini loh, kenapa Rob disebut dulu baru Malik baru Tah? Boleh enggak dibalik? Kul a'udzu billahin nas, Rabbin nas, Malikin nas. Boleh enggak dibalik? Kalau tidak boleh dibalik, berarti ada maknanya dong. Berarti ini pasti ini ajaran, ini pasti ini nilai, pasti ini panduan kan gitu. Nah, saya kepada teman-teman saya coba mencari karena maknanya bisa beribu-ribu dan ora sawel gitu ya. Maksudnya kalau ada yang memaknai begini ya monggo begitu ya monggo asal tidak destruktif, tidak menjadi mudarat bagi siapapun. Nah, saya memaknainya gini Pak Yai. Yang utama dari gini, yang utama dalam kepemimpinan apa guru kepada murid, apa bapak kepada anak, apa pemerintah kepada rakyat, apa raja kepada rakyat, atau ulama kepada umat, apa ya, kepemimpinan itu yang nomor satu harus menjadi default atau primer atau wajib adalah pengayoman kasih sayang atau rububiyah tadi itu. Jadi misalnya jenengan tadi Kapolres, Kapolsek, nomor satu harus menyayangi rakyat karena yang disebut pertama adalah kulangudu birob. Tidak malikin nas. Polisi tidak boleh datang-datang menunjukkan kekuasaannya. Yang pertama harus dia tunjukkan kepada rakyat dari pemimpin adalah kasih sayangnya dan kepengasuhannya. Masuk akal enggak? Kone ono bocah ngeyel kaya Prabowo lagi malikin nas. Ya toh? Lho kowe iki lali nek aku polisi apa piye? Aku nduwe kuasa lho, kowe tak cekel lho kowe. Nah, itu baru malikin nas. Ning nek dicekel isih ngeyel. Ilahin nas tak polo tenan kowe rumang samu rawani dol karo kowe piye? Tak idak-idak nah, baru kowe nyembah-nyembah aku enggak ampun Pak polisi kan gitu. Nah, maksud saya itu panduan untuk manajemen kepemimpinan. Dosen kepada mahasiswanya, rektor, semuanya itu harus menomor satukan pengayoman, kasih sayang, kebijaksanaan berarti. Jadi kalau pengayoman, kasih sayang berarti alatnya kebijaksanaan. Kan gitu. Tapi kalau kekuasaan, alatnya kebenaran. Tapi kalau ilahinas, alatnya adalah kekuatan. Kian, kan begitu. Kita jangan menunjukkan kesaktian kita kepada orang lain. Saya tidak menunjukkan pinternya saya kepada Anda. Karena saya mengaku tidak pernah pinter juga. Dan saya tahu bahwa saya tidak pinter. Yang saya bisa tunjukkan kepada Anda adalah kulang itu baik sayang karo kowe. Apa wae tak terima, apa wae tak teladani kok kowe nganti jam piro wae tergantung kok. Pak Yai dawuh, Pak Yai dawuh jam 4 bali aku. Jam 4 ya Pak Yai. Tapi tepuk tangan untuk Prabowo ya, tepuk tangan untuk Prabowo. Tidak ada masalah bahwa tidak terlalu tepat amat angle-nya atau wajhun nadhornya. Wajhun nadhor, jadi angle-nya. Jadi sisi pandang terhadap yang pertanyaan tadi tidak apa-apa. Karena ilmu itu tidak hanya satu pandang. Ilmu itu bersudut-sudut, bahkan sudut itu tidak terhingga. Karena ilmu itu bulatan, lingkaran dan bulatan. Jadi yang Anda omongkan tetap sangat bagus. Dan saya sangat senang dengan optimisme Anda. Dan Anda sudah tepat memilih cara hidup. Yaitu Anda ingin menjadi pengusaha. Nah pengusaha itu setiap orang itu pengusaha. Setiap orang pengusaha dan Allah menawarkan Anda jadi pengusaha kok. Kowe tak doli swarga, tuku wong nganggo takwa, tawakal, ibadah, amal soleh, jihad, hijrah, sapi tuteh. Jadi semua orang pengusaha. Tidak ada yang tidak pengusaha. Bedanya ada yang pengusahanya, pengusaha urusan materi, dol tinuku ning dunya tok. Ono sing pengusaha dengan Allah, ono sing pengusaha dunia dalam kepengusahaan dengan Allah. Ada yang pengusaha kepada Allah tok ora mikir dunya ya ono. Ono sing pengusaha dunya ya ora, pengusaha Allah ya ora, ning dodolan Allah nang ndi-ndi. Nah, itu ada lima macam ya. Jadi ini termasuk pengusaha yang menurut saya tepat gitu ya. Makasih. Ya, iya. Ning saranku ben kue luwih progresif, luwih adrenal lan barangku gek wis rapi. Kalau nak rabi dorongannya 3 kali lipat loh ya, gitu ya. Tak dongake ya. Amin. Semene kae garin duteng kok kowe iki ya. Pak ya ini ora mesem berarti ora entuk ya. Tepuk tangan untuk Mas Prabowo, alhamdulillah. Oke. Okay. Oke, bismillahirrahmanirrahim.